kalau kita katakan kita baik roti mana? Kita semua kita baik roti ayam. Sabar kita Thank you. Thank you. Kita

Thank you. Apa semangat untuk Well,

akan mengenal lebih. Buktinya orang ya ada sudah masuk bermain. Apa itu jangan kita buat semua orang yang masuk dan pasti ini kerja kita masuk. Kalau tapi ini kan tapi nanti ini orang itu tak ada kalau ada tapi ya ada sudah masuk. Tapi tak sudah begitu nak masuk. Ya antara atau dia antara saja dia itu. Itu tak asal lah ya, ya asal ya, asal ya asal ya anpas dan luas asbeti. Jadi itu, nanti kalau orang ini yang perlu kita ambil nanti, kita tadi, semua ini berpahaman. Bawa ada yang mana, kok mencari itu buat, ada yang berpahaman, kok mencari itu buat. Pada itu, ada yang perlu kita ambil, berhati, ada yang awak terima, itu mental. Nama itu, kalau saya, karena proses kejuran untuk mahat kejuran mereka berkenaan bahasa ini dalam kejuran kekenaan atau kekenaan kekenaan orang yang mahatnya dokti juga dan kejuran itu yang dokti juga setelah dokti juga bisa marah katanya dan yang menjaga itu yang menjaga namun kalau saya yang menjaga Thank you.

ini kita perlu. Thank you.

Thank you. kalau kita bicara tentang rumah tangga, alhamdulillah, itu dalam satu juga kita dengan kekuatan rumah tangga ini dengan rumah tangga yang lebih kuat dengan rumah tangga di mana dan mana kalau berapa Ayo, kalau ini semua terbuat dari kita, kalau

yang mau itu lalu untuk dia berwarna itu tertentu, bukan itu orang itu lalu untuk berwarna itu. Kita harus menentukan pengiraan untuk pengiraan. Ini seperti tadi, kita harus menentukan pengiraan untuk pengiraan. Kita harus menentukan pengiraan untuk pengiraan. Tapi kalau kita pakai kode alam, kalau waktu kita rapat Tuhan, kalau kita rapat dengan diri, waktu kita rapat semua itu barokah. Itu mulai berubah. Kalau Allah itu sakit. Karena kita mau jalan-jalan ini, Allah itu lagi Tuhan Tuhan. Lalu itu kemudian itu adalah semua yang itu kemudian itu adalah semua. Dan kita jangan ambil dari mereka. Itu dimaksud Karena itu, kalau kita berbicara tentang kita, kita harus